أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jika meriqol alaihi salatu wassalam rakatun min alimin billah abdallum min alpi rakatin min jahilin billah dawi sarokat saking wong kang meruhing Allah yakni ma'rifat wong kang ma'rifat ing Allah tukang lewi utama tinimang saking seri barokat tinimang saking wong kang bodoh ing Allah egarahu bejamin utur huing hadis untur kangjeng nabi ing dalam huing hadis ing dalam kitab jami itu wal narji ilamakun nabi sodadihi minal isyara dan becik babalik ingsun sadaya maring barangkang ana ingsun sadaya ikut tetap kalawan gitu ngabahas ing ma minal isyarati saking isyarah banakulu maka ngucap insun sadaya alhaluh wal ismu utai haliku al ismu isim isyarahna ayal wasul fadlatu tegesa sifat kang fadlah liyanahu muhibatun wa mahdu fadlil muntasib lil muridin as-sairin kena zaduhune gitu ismiku kena zaduhune liyanahu kena zaduhune hal iku kang awehaken lan malulu kurnia kang narima gitu ajeg lil muridina gadwe wong kang arep bagen wusul kabeh ing Allah sayyina kang lumaku kabeh maring Allah irgihim min halin ila halin ang munggah ya muntasib hum inggiti yurgihim min halin ila halin kang munggah ya si wong-wong muntasib hum inggidu muridin sairin saking tinggah maring tinggah wa min magom min dan saking magom ila magom wa walul ahwal waridul intibah nyaritakeun masalah martabat manusia aya jelema diangkat jadi nabi jadi rasul teu bisa tamah urang usaha hayang jadi nabi teu bisa aya ge nabi cengkareng tugimin aya jelema diangkat jadi nabi hungkul moal bisa diusaha nabi mah langsung pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat jadi rasul, berat jadi nabi. Dik dijadikeun panglima dakwah teh. Buh. Atuh kudu nu bener-bener dirina. Sanggup ngorbankeun harta, sanggup ngorbankeun jiwa, sanggup ngorbankeun segala-gala. Lamun Kangjeng Nabi Ibrahim ngorbankeun anak kudu dipenci. Mun Qabil jeung Habil ngorbankeun harta dipasrahkeun ka Gusti mana nu leuwih bagus. Lamun Kangjeng Nabi Ayub kabeh dipasrahkeun ka Gusti Allah, geus eueuh di jero hate teh secuil dunia, secuil harta, secuil pangkat, secuil keluarga. Awak ge geus teu diurus. Urang mangurusan harta tinggalin ibadah. Urusan anak tinggalin ibadah. Urusan pemajikan anak yang kawin deui diurus cenah Kangjeng Nabi ge nyandu tuturkeun ku sia nabi atuh ya Kangjeng mah teu aya saeutik-eutik acan tunduk ka pamajikan hayu urang mapan urang nu usaha urang anu mangneangankeun sagala tapi urang pensiun ka pamajikan pan pangblon-blon aja lemah urang Duh, Gusti Allah. Teu bisa ngomong ku kumaha. Datang ka ulah di urusan awak. Hartina ulah di urusan awak teh ya. Teu kaburu ngurusan awak, ngurusanna ngurusan roh bae. Aik itu bae teu di urusan awak, roh ge teu di urusan, tama edan beneran ngaranna tuh. Ieu mah teu kaburu ngurusan awak, awak acan lantaran sibuk ngurusan batin. Sebab nu mantak teu kaburu tangurusan awak, pikiran teh asa deuk paeh, asa deuk paeh, asa deuk paeh. Eueuh rencana-rencana hayang ieu itu. Hiji bae embung hate poho ka Allah. Embung awak digunakeun lain ka Allah. Awak memilu sebab ieu masa ukur wadah nu diwadahanna ruh di jerona aya qalbu. Jadi teu kaburu tah ngurusan-ngurusan naon kitu ngaranna awak. Jadi sibuk ku ngurusan ruh bae. Kitulah cerita-cerita tentang para rasul, para nabi. Selesai nabi ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naya dilanjutkeun ku para wali-wali Allah. Mun lain ku wali moal beres atuh agama mah, sebab nyana teh sambil menyelam. Kitu bae terus bae. Kadeuleuna mah ku urang keur ngagungkeun ka Kangjeng Nabi horenganan hayang leuwihna. Eta teh panyakitna kos itu. Kadeuleuna mah buh luar biasa di panggung teh nyaritakeun Al-Qur'an, nyaritakeun hadis horenganan di tukangeunana mah hayang kebeliban. Ieu nu bahaya ge dakwah model kos kieu. Kabla dituna mah kajen disumput-sumputkeun ge moal bisa, sebab ke kadeuleuna nyana aya di panggung. Hidup. Hidup. Kitu kan pun hidup. Eta. Melenceng geus tah. Geus melenceng. Kula aya semu-semu dina agama mah. Langsungkeun bae. Kula aya nipu diri. Ulah aya nipu diri, ulah aya nipu umat supaya jelas. Moal bisa lamun lain para wali Allah subhanahu. Kadeuleuna mah pondok pesantren, yayasan Al-Istiqomah. Kadeuleuna yayasan, yayasan Islam Al-Istiqomah. Horeng di jerona mah deuk di dunia. Nipu takos kitu. Yayasan berbagai yayasan teh geus lain murni ikir carita dunia kawalian teh salah. Besi pajar nyalahkeun ku lain mun keur carita kitu persaingan pendidikan boleh-boleh saja. Boleh-boleh ieu mah keur carita kemurnian. Kemurnian keur carita mah makomna makom wali. Geus tama kos kitu mah sampah. Sampah tama. Lamun keur carita persaingan pendidikan, wah, bila perlu nya Universitas Islam, silakan. Timimitami, mi teh madrasah. Datang ke sanawiyah ibtidaiyah, sanawiyah aliyah terus, datang ke universitas, keur nyaritakeun persaingan pendidikan. Silakan, teu salah-salah teuing. Kejar ku urang, mimiti bahasa timimiti bahasa Inggris, bahasa Arab, datang ke bahasa Jawa koek los. Eta kerseta persaingan, ta persaingan. Ende kumaha dakwahna lamun urang ka Jerman teu bisa bahasa Jerman. Ende kumaha dakwahna mun urang ka Inggris teu bisa bahasa Inggris. Ende kumaha dakwahna ka Amerika urang teu bisa bahasa Inggris Amerika. Beda Inggris-Inggris jeung Inggris Amerika, aya perbedaan seetik. Perbedaan setik. Adapun dina grammar nama sarua ngan ngucapkeunana beda. Lamun bahasa Inggris asli, mun ngadahar kurupuk, eta kadengena kurang kekersekan. Eta Inggris asli eta. Nah, kuari perkembangan Islam emang kumaha? Urang mangan saukur kitu ti desa ka desa ti kecamatan-kecamatan disebut kurung batokeun. Ningali perkembangan di dunia, kumaha perkembangan Islam di Inggris kuari. Sakitu ditikeman, dibunuh, dipenjara tokoh-tokoh Islam. Ternyata kuari teh kemulusan jeung kaluhuran Islam di Inggris teh geus aya masjid gede luar biasa di tengah-tengah kota Inggris. Di Belanda teh geus aya kuari mah tah. Masya Allah. Di Belanda sarua kejemnya luar biasa, tapi terus bae tokoh Islam. Guaring geus aya majelis taklim di tengah-tengah kitu kota itu Belanda teh Holland, Holland. Di Amerika geus teu katahan, matak beki benci bae. Negara-negara Eropa teh benci jasa kuari ka Islam. Sebab sakitu ditikeman, dibunuh terus bae. Di Indonesia disingsieuna terus bae. Geus sabaraha nu dipenjara, sabaraha nu dibunuh. Sugan sieun, teu biasa bae. Urang nu kadenge ku urang bae Amir Biki dibrolong, dadadadad, sugan sararieun, teu biasa bae. Islam teh aya kos kitu ta Islam teh ta. Teu waya paeh mah paeh bae ieu jeung henteu perang ge paeh bae. Jadi tenang hirup di Islam. Tak ieu di Amerika, di Inggris perkembanganna geus luar biasa. Nah, eta saha eta nu dakwah lamun lain nu bisa bahasa Inggris? Panetan nu dakwah ka Inggris teh cikal bakalna mah urang Habsyi. Urang Ethiopia jelema hideung ka dinya teh. Kulantaran jago jasanya na teh ngaibarat-ibaratkeunana tewak penjara. Meunang 3 taun dikaluarkeun di dakwah deui. Terus penjara deui kaluarkeun dakwah deui. Teureun-teureun ditembak bae geus geus ngabangun masjid. Di Amerika sarua bae, kitu jeung kitu bae datang ka kuari. Ieu hasil peperangan Irak, orang Amerika balik kararuat jasa Islam nanu kuari. Henteu diekspos bae kuari ka berbagai media padahal perkembanganna alhamdulillah. Tah eta teu meunang teh kos kitu teh tadi berita-beritakeun. Kok cenah kieu nyaho kamari ulin ka ditu? Sakeudeung malah ka ditu neuleuh. Masyaallah. Sugan teh di mana Amerika horenganan deukeut Cikup aja. Pas itu perkembangan. Diadu-adukeun ku Yahudi, diadu-adukeun ku Yahudi. Terus bae Islam. Kurang kumaha deuk dileungitkeunana di Indonesia. Mulai diayasankeun secara zohir mah bagus, kuna saimbang, batinna mah eukeur dikebiri supaya ulah bisa nyebut cau. Terus tokoh-tokohna diajak di partai supaya ulah bisa ngomongkeun Al-Qur'anul Karim. Tapi terus bae Islam. Per detik ieu Amerika ge bingungeun ka Indonesia. Terus bae. Diteroris, teroriskeun kuari kembali, balik kuari nu teroris mah justru Amerika. Balik deui ka Amerika. Kuari indek rancangan undang-undang nu aya di Indonesia indek menyudutkeun Islam teh bahaya. Geus datang kuari ti Timur Tengah hati-hati Indonesia. Nu negor malah urang Timur Tengah ka Indonesia lain urang. Indek menyudutkeun orang-orang Islam supaya kieu ye engke Islam yang paling baik, Islam yang mengikuti aturan pemerintah, Islam yang paling baik, Islam yang selalu yes terhadap undang-undang Amerika. Itulah Islam yang paling bagus. Di Indonesia teh deuk diterapkeun undang-undang eta. Encan aya nu kukumaha, padahal di DPR teh loba kiai, di MPR loba kiai. Geus nyahoeun nya eta kos kitu teh bakalna teh eta. Sekan, sekan di Amerika. Tah, tapi nu negara urang Timur Tengah, malah urang Mesir, malah urang Baghdad, malah urang Irak, melalui kedutaan-kedutaan Timur Tengah nu aya di urang teh negor. Hati-hati ye deuk kumaha. Teh, urang mah di dieu cicing-cicing bae, malah can nyaho-nyaho acan. Tah, ieu deuk kumaha teh. Ditegorna ku urang ditu, berarti luar biasa abong Nabi baheula ti ditu. Abong Rasul baheula ti ditu. Di ditu nu hati-hati. Malah kuari ngahinakeun ka Indonesia. Eta orang Malaysia secara zohir mah secara zohir nyana teh salah, batin mah aja bener. Batin mah bener. Kenapa itu Habibi gitu-gitu? Kajen teh disalah-salahkeun, disalah-salahkeun. Ge Bang Jero nama kos kitu iya sebenarna mah. Tah, jeung luar urang luar negeri teh keur gua memperhatikeun Indonesia, aya naon meureun ku ari di Indonesia teh anu sebenarna mah. Yee, ulah disaha ka sorot ieu teh pudoli keur dakwah disorot ku Amerika. Wah, iya, pedoli keur dakwah teh ada yang Haji Jamal ya. Barang dideuleut teh ku Amerika, biarkan. Tidak membahayakan. Geus ka Jawa di Amerika teh. Satelit dunia Amerika teh geus dideuleukeun ku ari, kang ngising-ngising ka deuleu. Baheula mah Ki Hasyim Muzadi ngobrol jeung kula. Begitu ngobrol jeung Kiai teteh mantan kedutaan kitu Qatar, Ki Hasyim kula ngobrolkeun nyaritakeun soal kos kitu tah, asa percaya teu percaya, ternyata kuari mabukti nyata. Luar biasa perkembangan-perkembangan teknologi. Terus sieun Islam teu pernah aya. Biasa bae. Kuari kanyahoan di satelit ya. Saha nu sok hudang ti peuting. Kanyahoan. Barang di deuleut teh. Wah, Habib Rozak bangun malam nonton bola. Iya. Adek dipresentasikeun kekuatan Islam teh melalui zahir heula satelit. Atuh urang mah jaboga pikiran kos kitu lain-lain ka karakuari ja Amerika maneuleukeun memeh urang aya kitu hese-hese amat sih. Di satelitan ku Amerika ja teu sieun-sieun acan ja urang mah sieun lagi ka Gusti Allah. Ja urang memeh aya ge Allah geus jahoan geus deuleukeun. Ih rempan-rempan teuing. Ja atuh ieu mah lain nang hayang urang aya ge nang Allah ngayakeunana. Nang Allah maksa aya sia. Nang Allah maksa mondok sia. Nang Allah ngayakeun ngaji sia. Nang Allah ngayakeun hudang sia. Nang Allah setel TV sia. Nang Allah. Ya sia-sia lah amat atuh. Ulah sia-sia biasa bae. Biasa bae. Masya Allah. Nah. Iya. Rokatun min alimin cek kangjeng Nabi sarakaat ti ahli makrifat ka Allah leuwih utama tibatan 1000 rokaat. Onceng 1000 rokaat datang ka dadas tarang hideung 1000 rokaat teh lekuk deui lekuk deui lekuk deui lekuk deui lekuk deui asana di dieu macan nyarang aya bae 1000 rokaat 100 encan 100 50 encan 20 encan keneh 10 lamun aya nu mayar teh ge 10 ge encan keneh wae masyaallah karim yes 2 rakaat ahli makrifat berbanding leuwih utama tibatan 1000 rakaat ya Allah ya karim zikir hiji la ilaha illallah hiji dibandingkan jeng 1000 zikir duteng arti kagus ya Allah beratan nu zikir hiji terus bayi mah rokatun min alimilah atu zikirna maca Qur'anna sebuala rupana sodakohna pokoknya ngabandingnya lewih tibatan 1000 tak etatnya kubahal kos kita emang lantaran dijero hatena uhnanon ngan Allah doang muatan anu sarebu rokaat atau sarebu zikir la ilaha illallah la ilaha illallah gulurak lirik pematan la ilaha illallah la ilaha illallah aduh caw koneng amat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bro jeruk bagus la ilaha illallah datang apel aja aduh mantap amplop dah sebarannya iya nya dah amplop na sabara aja kada ieu tangis guji-guji bener kan coba ieu saat taye hararese muatan-muatan di jerona hiji be Allah bulet Allah teh lain sakadar Allah hehe sehingga bayangkeunana sebab kieu ahli Allah mah lain hartina Allah nempel ngarasa emang kumaha bisa ngarasa saya tikieu bae lah langit bumi jeung eusina ayana langit meunang kudrat Allah ayana bumi kudrat Allah ayana makhluk-makhluk nang kudrat Allah hirup paeh melalui kudrat Allah sifat Allah teh teu dua teu tilu hiji kudrat Allah teh hiji teu dua teu tilu iradat Allah teh iradat teh hiji teu dua teu tilu ewa keur carita hiji beheulanan hiji kudrat hiji hiji henteu dua henteu tilu hiji nah kuari sa dunia ye kudrat Allah teh ngan hiji mun cara listrik mah mun cara listrik nempel kudrat Allah kaki Zaid sabara persen, nempel kudrat Allah kaki Umar sabara persen, nempel kaki Bakar sabara persen. Kudrat nu nempel kaki Zaid leuwih gede tibatan nu nempel kaki Umar. Kudrat nu nempel kaki Umar leuwih gede tibatan kaki Bakar. Selalu kitu-kitu-kitu. Cicingna langit, kudrat Allah, cicingna bumi, menang kudrat Allah. Robahna manusia lempang diuk, eta teh kudrat Allah. Kiceup kaluhur ka handap, menang kudrat Allah. Aya batur jeung aya urang, kudrat Allah. Je, atuh ieu teh teh sepi tina kudrat Allah. Urang teh kuari keur tikelekep dina kudrat Allah. Angin, hawa, ieu kakaler kakidul kawetan kakulot, angina tapak kudrat Allah. Digerakeun ku kudrat Allah, tapak pagawean digerakeun ku kudrat Allah. Nu kahirup ku urang, tah nu kahirup ku urang. Tah eta teh nang ngahirupkeun Gusti Allah, meunang ngajerokeun Gusti Allah, kaluar nang Gusti Allah, ka jero nang Gusti Allah. Kudrat teteh kudrat, keur carita kudrat bae hiji. Jadi atuh urang kapanggih jeung Ki Zaid, eta teh Ki Zaid aya kudrat Allahan, urang aya kudrat Allahan. Kapanggih kudrat jeung kudrat teh eta keneh. Berarti sarua jeung kapanggih jeung Allah. Kapan kudrat teh sifat Allah, pan sifat mah moal pegat, moal pecat tina zat. Moal pecat tina zat berarti aya kudrat teh aya zat Allahan. Ngan heula moal kaharti zat Allah mun can kaharti sifat. Lantaran dina sifat eta ke bakal nempel dina pagawean-pagawean Allah, tapak pagawean Allah teh kasipatan ku kudrat Allahna. Zat Allah teh aya nu sabenerna mah di mana ayana? Cak sompralna mah di sia aya Allah. Cak sompralna mah tah di dieu aya kudrat aya Allah. Pan kanyawan aya Allah, pan aya kudrat. Jadi urang kapanggih jeung batur teh kapanggih Allah jeung Allah. Tereh murtad ye. Ngaji ilmu hakikat mah kos kitu, ngaji ilmu hakikat mah. Ngaji ilmu tasawuf mah kos kitu tah. Pok tinggalkeun heula ku urang di jero hate teh, urusan dunia, urusan pagawean. Ka Allah keun. Lempengkeun heula keur jaritakeun kudrat. Eueuh nu kaluar tina kudrat Allah, ayana nang kudrat Allah, eueuhna nang kudrat Allah. Hirup nang kudrat Allah, paeh nang kudrat Allah. Ndak kumaha aja eta mah jakabeh kudrat ai kudrat teh sifat Allah, ai sifat moal pecat tina zat berarti Allah. Matak Allah di mana bae ayana. Cak Kanjeng Nabi urang duaan, urang sorangan, Allah nu kadua, urang duaan, Allah nu katilu, urang tiluan, Allah nu kaopat. Ah, mun cara listrik teng heulanan nempel ka mamana taaluk teh teh ngaranna mun bahasa tauhid mah. Taaluk. Nah, si Ki Zaid mah dibere kudratna teh gede, hiji tanagana luar biasa, wawanenan luar biasa. Ketika gelut di medan laga perang, wah gagah jasa Qos Khalid bin Walid, Qos Hamzah gagah luar biasa. Kudrat Allah na nempel di dinya. Hakikatna mah jalainnya anak eta nu ngupat ngapitkeun pedang teh Gusti Allah. Gusti Allah teteh. Nu matak deuk mana aya nu disesali jamal aya. Eueuh nu kudu disesali jakabeh ge kudrat Allah keur hiji kudrat bae. Taluk-taluk nangke kudu urang nyao. Talukna taluk-taluk irodat kudrat. Ngan kabeh ge kang pat talukna teh ieu teh kana nu mungkin Allah mah henteu katalukan ku kudrat. Jadi atuh berarti atuh urang teh kapanggih urang jeung batur teh kudrat jeung kudrat. Kudrat sifat Allah hiji teh dua teh tilu. Atuh hakikatna mah ieu acak-acakan dunia teh atuh emang kudrat Allah kos kieu. Nah, mulai kuari takdir berarti kudrat teh eta teh kakawasaan Allah. Allah Maha Kawasa. Qadir berarti lantaran nyana lah anu utar atur takdir ka urang. Urang jadi jelema kos kieu sakieu per detik ieu geus aya takdir Allah sakieu isuk wallahu alam kumaha. Ndek naon coba atuh nu kaluar ti Allah jamal aya. Nu mana cak Allah, lamun sia deuk maksiat ka aing teangan bumi nu ku aing teu kadale. Anu kaluar tina kudrat aing. Los teangan ku sia tuh. Aing sia neuk kadu kotok bae mah. Hayuh. Deuk kumaha coba? Tah. Mulai eta kakarek pembahasan. Jang asupkeunana yeuh, jang asupkeunana ka jero hate supaya yakin kumaha. Jang asupkeunana ka jero hate. Ngatur nanti atur dukur-dukur sih. Nah, Mual bisa, guru fikih mual bisa, guru alat mual bisa, guru tafsir mual bisa hiji, guru mursyid nu bisa diatur ku guru mursyid. Teu raja, teu rakyat, teu nu sugih, teu nu susah. Heulanan, jadi sugih mah sugih bae sanajan jadi wali ge. Susah mah susah bae sanajan teu jadi wali. Nya teu jadi wali nya susah. Pamustungan. Ya sida Abu Bakar Siddiq sugih wali. Masya Allah. Berbagai-bagai Syekh Abdul Qadir sugih jasa wali. Wali. Si Junaid di Cikupa nya teu boga naon teu wali. Rusak jasa pantu. Ja wali mah teu utar atur ruhani, atur atur kalbu. Saha nu ngaturna? Aye can bisa kudu aya guruna anu ngabimbing. Ka dieu yeuh. Kurang teu nyaho ka Bandung dibimbing. Sia jalan ka dieu yeuh. Ari karama geus dibere. Yeuh, rute Bandung deuk jalan tol yeuh deuk jalan tol Ciawi ka dieu deuk jalan tol kitu Purwakarta yeuh deuk jalan anu biasa yeuh. Geus aya karna nunungtuna eueuh bisa-bisa lain ka Bandung asana yeuh bakal deui. Ngajebur di Yogyakarta asana. Sanggulah nunungtun, ayah nunungtun apa nengen? Dia, sana jen tenang bau lah, kebau lah kenceng-kenceng naik mobil lah. Deras area air ngopi lah. Jangan sejauh ini nunungtun lah, sebira Bandung, nis ke uji ku janda bakal datang. Hei dah hari lah, ngebasoh lah, hei kis tenang lah, ya, yes tak, dah har di dunia ngebasoh segala rupa, ya, kita tenang lah, aing deki lah, beres kiri, oh bau, unjana tinggalnya anu mayar bantah. Tak itu teh Bandung teh gitu. Kudu nyahuan ke Allah, kadia. Saat nyahuan lain ahli fikih mau taratul lohir. Iyalah guru mursyid nyana nu nyahuan. Sebab nyana geus ngarasakeun akhirat. Nyana mah jasa dari dunia, iya gol budak geus aya di sorga di akhirat. Jadi nyana teh nununtun. Sebab nyana na geus aya di akhirat. Geus ketika kacak nyana, pulang kadinya, tama proposal haram, mal datang sia. Aing dia datang tanpa proposal, gitu. Gua sulah. Aing dibere onam. Siapa aja cokot baik. Kekarti gue ini menghayang jasa. Tah etakos sekarang itu tah. Iwa kadinya, ulah kadie, ulah terus. Dimurni murniken kolbu teh dimurni murniken. Takkan ngisa ayah Allah doang di jero hati. Kumata, sholatna teh lain sorangan. Lantaran kudrat Allah anu ngarobahkeun urang. Allah. Nu mantak ulah waka ngaji batin lamun pikih can beres. Sebab lawan, ke pikih teh leungit. Leungit teh lain berarti teu make. Pikiran kana pikih Allah. Geus ieu mah berjalan dengan sendirina. Allahu Akbar. Allah subhanallah. Allah. Eta mah geus. Nu kos kitu teh geus jalan kacai geus teu kudu diinget-inget. Geus terbiasa tamak. Kuari mah ngingetkeun keur aya dina takdir Allah. Nangtung teh ieu teh ku Allah ditangtungkeun. Ruku ku Allah dirukukeun. Ngan lain boga pikiran kos kitu lain. Tamah hayal atuh ngaranna. Perasaannya na geus lain nyana nu salat. Allah bae Allah nu mantak. Kun Allah teh dibikin kanyana. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi idza arada Allah syai'an ayakula lahu kun fayakun. Cak Allah kulantar sia tu geus di aing kun aing dibikin ka sia. Nu mantak sakecap nyata wali mah. Aya nu ngangsongkeun kalapa. Kiai, cenah setiap aya cai, aya laukan. Coba ieu kalapa. Beulah ku sia betok di jeron. Cak aing betok. Lantaran geus nyamung ti Gusti Allah ka dieu, beulah Gusti. Beulah, aya betokan jerona. Atuh lamun urang bisa kos kitu moal mancing-mancing. Geus beri beulahan bae geus ku urang mah dijualan pan blon eta. Eta kos kitu. Ya Kiai, lantaran sakecap jata jasa ieu naon nu diomongkeun percis jasa lah, coba ku aing diisin-isin ieu wali. Ya Kiai ya. Aya jawara, bangke ucing, ditendeun di handap, dikubur. Kemudian dicayan di rata-rata, undang kiayina. Percanaan pertanyaan-pertanyaan, eta kiai. Coba eta tadi handapeun di handap sama kiai. Naon eta di jerona? Buka, begitu dibuka. Oh, maruhmu iki majeng baseh di jerona belut. Ye cak eta cak jawara ka isinan ye kiai ka isinan. Buka cak jalan geus kiai isin ye kiai. Barang dibuka teh belut beneran. Pan bangke ucing jadi belut. Sa kecap nyata kun aing dibikin kasia cak sompralna helanan ieu mah hayang naon sia. Matak wali mah tuh lamun hayang sugih atuh mantep jasa nya mah. Bisa jasa ngan nya geus teu hayangeun geus kitu. Justru sugih teh ngahalang-halang. Tuh. Ya, nah ieu asal geus datang ka perasaan geus kitu raqatun saraka min alimin billah afdalu min alfi raqat. Jahilin. Sebab dah katu jana mah leumpang nangis jeng Allah baik. Jadi innallaha ma'ana geus karasa ti dirina. Ah, boga rasa geus jeng Allah baik. Mantak jana tilok loba salat. Tilok loba, mantak bisa di lembur kiai tilok loba salat eta meureun. Eta meureun. Jadi jana ngarasa ge nikmat. Cici, tilok loba. Ninahin roba, roba teh berubah ke perasaan batin. Cici. Nikmat teteh keur nikmat. Keur nikmat nyata keur jeung Allah. Meunang karak-nangkarak. Meunang kublangku. Cici nikmat perasaan jeung Allah. Geus hese nyaritakeunana teh mah urang mun nyaritakeun nikmat urusan perasaan ka Gusti Allah, hese ngomongkeunana sebab hese nyaritakeunana lain dahareun lain inuman. Perasaan ta mah tak iyalah jelema geus jadi ahli Allah model kos kitu. Nyana mah cicing neuleukeun kana zikir neuleukeun kana salat geus aing nyebutkeun ambrang mah tuh henteu. Ngan geun bae. Ngan encan datang ka nyahoan keun datang mah ka nyahoan. Tah ieu raqatun min alimin billah afdalu min alfi raqatin min jahilin billah. Tah, kumaha ieu engke tahapan-tahapanana? Manusia teh dibere tahapanana ku Gusti Allah sesuai jeung batinna. Disesuaikeun jeung batin, tahapanana datang ka mana? Di dinya. Tahapanana datang ka dinya, di dinya. Batinna datang ka dinya, di dinya mulyana. Batinna datang ka dinya, di dinya mulyana. Nu mantak teu bisa kuari diulah-ulah. Muhammadiyah ngaulah-ulah menghormati ulama. Sebab manusia takut musyrik moal bisa lantaran jelema dimulyakeun ku jelema teh ya, aya batinan anu hese dibahas aya kolbu aya ruhani sir nu hese dibahas hese tama mah ngabahas eta mah tita ulah dihormat ge ka Kanjeng Nabi geus ulah cium tangan jasa ruah manusia teu bisa tetep bae sieun bae hebah bae ka sahabat ulah ulah menuhankan manusia teu bisa lain nuhankeun urang teh luluh sorangan nang Gusti Allah sebab nyana boga darajat nyana boga makom di dinya nyana aya makomna urang geus teu dititah ieu ku sasaga titah cium tangan urangna hayang cium tangan sorangan teu dititah kudu manghormati bila perlu mah sujud mun dimeunangkeun ngan teu meunang ulah sabenerna mah cium tangan ge ulah komo ruku jeung sujud mah tamah haram murtad ngan teu karasaeun nyana-na sebab nyana tea ieu keur ngabuktikeun martabat si eta jelema meunang Gusti Allah disesuaikeun jeung martabatna jelema tea ngahormat tea aya Allahan di jerona tah lamun Muhammadiyah ku urang dicaritakeun kos kitu kakarek nyai-nyaian ya lain nyaring tajal lain ngahormat ka jelemana ngahormat ka ruhna ruhna teh geus Allah-Allahan bae ngan hese nyaritakeunana Allah ngaloyogkeun seperti kitu teu bisa diulah-ulah teu bisa dikondisikeun teu bisa bae eta mah dikondisikeun supaya kabeh carium tangan aye embung mah embung hate embung bae awas hati-hati itu aye jelema gede di ditu nya aya bupati urang kudu cium tangan kabehan bareng kita cium tangan ka bupati jadis najis. Allahan aya ge korupsi na di jerona. Tapi aya jelema ahli Allah teu dititah deui, nyana daek cium tangan, nyana daek diperintah, nyana daek ku maula. Lain ka nyana-na, nyana-na mah sapira nyana mandi ge tilok. Sapira nyana jelema cumplang-campling, cuman ruhanina aya Allahan. Sedangkan urang kapan nyembah ka Gusti Allah, sujud ka Gusti Allah, ieu jelema deket ka Gusti Allah, di jerona aya Allahan. Teu karasa urang teh ngahormat ka nyana. Jalain ka jelema na aya nu dikandung di jetah martabat eta teh dibuktikan ti jelema-jelema embak lamun aya jelema norekat. Guruna nganyahokeun si eta rada jadi norekatna. Aya tanda ngan mah dicaritakeun. Lamun aya jelema norekat melalui endek menuju hakikat. Jadi ka henteu atuh kajauhan, aya tandaan, aya tandaan. Kajeun teuing 10-an bareng ye. Sieu mah jadi kanyahoan ku guruna. Aya tanda-tanda ka hiji eta cirina. Tanda kadua eta cirina, tanda katilu eta cirina. Ngan moal dibejakeun moal aya, ngan nyaho bae si guru teh jadi teu budak mulai endek jadi. Aya tanda, aya tanda. Ningali tina reaksi manusia. Kos kitu kadinya. Si eta kitu tahapan-tahapan aya tanda-tandana. Tak eta teh geus moal-moal lain moal bisa dibohongan. Moal bisa dibohongan bae. Ka hiji tanda pertama kakarak diangkat ku Gusti Allah endek ner-neran nyana teh. Dina tarikoh kakarak deuk ner-neran aya tandana. Eta cirina geus dibejakeun dina kitab da ciri ka hiji kitu bakalna. Ciri kadua kitu. Ketika naek jadi wali eta tandana. Nu matak jelema bisa ngomongkeun nu ahli Allah mah wali. Keur kaceplosan ngomong atuh aya tandana. Atau ayat tanda geus moal kasaliru ka jeung kumaha ge. Moal kasaliru geus aya tanda 9 tanda kewalian aya di jelema. Memeh diangkat jadi wali na kakaraknyana mulai deuk susulukan bae ge geus lain deui. Geus lain deui. Dina larangan-larangan aku nyana dijauhan perintah-perintahna kumanehanna dilaksanakeun. Bari ikhlasna geus ayaan lain deui engke ge. Lain deui jasa tanda kahiji eta encan jadi wali kakarak deuk mengarahna lempeng. Mengarah deuk lempeng sulukna masih kene jauh kene geus aya bakalna reaksi geus aya reaksi teu bisa dibobodo jeung teu bisa dikondisikeun kos kitu bae ke tahap kadua ke tahap katilu kakarat mulai deuk naek kanyaoan terus ka ditu da makom ieu kanyaoan nu mantek nyaraho wali situ wali pancena layari pul wali ilah wali berarti si eta ngomongkeun itu wali nyana ge wali ulah loba omong siapa-siapa bae. Sebab dicaritakeun ge moal ka harti aya Allahan di jerona geus datang ka mana tatah kagedean Allah nu aya di jero hate manehanna kagedean Allah kamulusan Allah kabersihan Allah nu aya di hatena kadeuleuna di mana dina reaksi-reaksi jeung aya tanda-tandana bae engke bakal aya tanda-tandana tah eta teh jelema ngahormat ka dinya sesuai jeung martabat nyanana diulah-ulah kitu mah bisa kajeun kuku mah ge di zaman Belanda. Belanda mapan kafir tapi tetep aing ngahormat. Gus Dur berhadapan jeung Kristen, Kristen ngahormat bae. Buddha berhadapan jeung Gus Dur ngahormat bae. Geus pugu kiai mah di luar mah ngomongkeun Gus Dur buta lah. Gus Dur kitu lah dihareupeun mah. Teu kumaha. Teu bisa dibohongan. Aya Allahan di jerona nu hese dibahas. Di luar mah kiai diomongkeun anulah. Deketan coba ge. Teuk-teuk datang ka kuat bae ge manehanna. Tetek datang ke wani bagi dia ngomong naon makin ngomongkan makin diharap makin sieun lantaran naon berontak di jero nur ilahi na kamanehanana sieun bisa ngagedepek diharap teu saeutik jelema nu ngomongkan ahli Allah ndak ngomongkan macam-macam di luar mah diharap mah ngan teu jadi tape roa moal kuatan mantak naon gitu karena berjuang lamun lain ahli Allah moal bisa moal bisa. Di luar diomongkeun bae ku sahabe diomongkeun. Harepan moal bisa kukumaha. Teu kudu ngomong ahli Allah mah nur ilahina nu berontak jara diberesieun teh lah. Gumata kafir teh diberesieun ka Gus kafir teh diberesieun ka Kanjeng Nabi. Kafir teh musuh diberesieun ka para sahabat. Kafir teh ngan saukur 3000 Khalid bin Walid ngalawan 70.000 menang. Jauh saadag-adag sabaraha persentasena tapi menang perangna. Ci, kulana eta diberesieun kafir. Datang balik. Gekarak deuleuh doang sieun geus ngagolepak ti heula. Endek kumaha atuh? Kos jelema bogoh jasa ka awet tidak berdaya. Aduh, bertekuk lutut. Geus teu kuat jasa. Apapun kepunyaanku akan kuberikan kepadamu. Aduh, hatiku luluh. Dihadapan lu. Eta kos kitu, ya sinar ilahi, nur ilahi teu menang macam-macam. Sebab nyanana geus disogok moal bisa komoletik. Geus teh. Dibere sakitu bae teh dibere sakitu bae. Nyana mah ieu diomongkeun tilok ngomongkeun deui. Dibenduan tilok bendu deui. Da kumaha atuh? Dibere sakitu teh dibere sakitu. Lantaran nyana geus pake konsep Allah. Jamere teh lain jang nyana, nyana nu untung nu mere. Geus kitu wae teh hese jadina geus. Dibere sakitu teh dibere teu ngomongkeun. Hese atuh kajen gogo mage. Di luar ngomongkeun sadadak hareupan. Teuk-teuk datang ka wani ngomong bae. Nyanana teh nyaona naon nyanana mah. Cuma naon? Nur Ilahi nu berontak ngancam ka dirina. Nu mantak aya bae istilah katulah. Eta bahasa katulah teh eta. Eta sing hade dang Allah eta teh kos kitu tat ngan engke si jelemana dibere pirasat ku Gusti Allah. Pirasat jelema mukmin wali teh leuwih leuwih naon kitu gara tajam tibatan pedang. Leuwih seukeut tibatan pedang. Aya omah irama mah lain, lidah itu sangat tajam. Tajamlah lebih dari pedang. Eta mah kamakola Kiai Haji Roma Irama. Nah, ieu mah Nur Ilahi. Hese geus tah. Ye nugus kos kitu tak rokatun sarakat min alimin billah abdalu min alpirokat geus hese tama tandingnya sebab nyana mah teukeur salati Allah Allah Allah Allah Allah geus teu melu nyana mah urusan zahir bae teu kaburueun hiji bae beusi leupas ti Allah tah mantak urang nyaho bae jelema bodo mah paeh teh paeh bae. Jelema pinter-pinter rek pinter ka Allah, moal aya paehna nya mah. Sebab keur hirupna ge teu eureun-eureun ka Gusti Allah. Paeh sote zahirna doang, rohna mah Allah Allahan bae terus. Teu paeh ahli Allah mah ngan pindah doang. Sebab keur hirupna ge Allah Allahan bae. Nu bodo mah paeh teh modar, tapi ahli Allah mah paeh teh zasadna hungkul, rohna mah tetep Allah Allah Allah Allah Allah. Bisa ku urang dihadiahan. Ya Sultan Aulia Allah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani datang. Aya naon sia Syekh Abdul Qadir? Emang urang mana Abdul Qadir urang pondok tukang lauk. Bisa hadir. Syekh Maulana Hasanuddin teu parae henteu jelema. Aya tempat tah khusus, tempat para wali Allah, tempat para solihin khusus, tempat para ulama khusus, tempat ditempatkeun ku Gusti Allah roh teh tempat-tempat mah. Nah, nu kakalayangan ka mancanagara, yeulah jelema nu diangkat jadi wali Allah. Hayang ka mana bae? Mantak, ka Mekah. Ih, ka Bangi. Tuh. Ka Cikupa, jadi aya di Nungora. Lain deui eta mah. Rohna aya. Masya Allah, yeulah rakatun. Nya min alimin billah ika karak sakadar skema-skema nahungkul digambar-gambarkeun seperti kitulah. Nah, lamun berangkat ti awalna ieu nu leuwih hese urang geus nyaritakeun jadi nama babari. Nah, jadi rumus-rumus namun berangkat da eta make makom ieu make hal. Nah, ieu nu ku kurang deuk diaji ge wal narji ila ma kunna bisodadihi minal isyarah. Urang balik geura kana pembahasan nu kurang keur dibahas nyaeta tidak isyarah tentang hal fanaqulu wallahu a'lam.